تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa duduk bermajlis dalam rangka talabul ilmi dan muzakarah, dalam rangka menuntut ilmu dan saling mengingatkan. Karena mengingatkan satu sama lain itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terkadang seseorang karena kesibukannya di dunia, karena urusan di rumah dan lain sebagainya, dia lupa. Lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, lupa dengan menuntut ilmu. Ketika duduk, di situ dibacakan firman Allah, dibacakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali ingat bahwa dia diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang, dia diciptakan untuk beribadah. Nah, sehingga peringatan itu bermanfaat. Yang tadinya lalai, yang tadinya lupa, gitu kan? Nah, dengan dibacakan keutamaan-keutamaan amal soleh, kembali semangat, kembali semangat dan muncul motivasi untuk beribadah. Nah, barakallahu fikum. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas hadis yang ke-44, yaitu hadis Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk memakai sarung, kemudian Rasul mencumbui beliau, mencumbui Aisyah istrinya dalam keadaan haid. Ini menunjukkan bolehnya seorang suami mencumbui istrinya yang sedang haid, asal tidak pada kemaluannya. Kata Rasul, isna'u kulla syai' ilan nikah, wa fi riwayat ilal jima'. Lakukan semaumu, lakukan apa yang kau mau terhadap istrimu, kecuali jima'. Nah, boleh seorang suami mencumbui istrinya yang sedang haid, kecuali jima', ini yang haram. Karena kata Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhi, yani jangan dekati wanita yang sedang haid, jangan jima'i wanita yang sedang haid. Adapun mencumbuinya, maka tidak mengapa. Bahkan di saat suami sedang berhasrat, dan dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, karena istrinya cuma satu. Nah, kalau istrinya dua, mungkin yang lain minta izinnya. Ya, tapi istrinya cuma satu, maka mau tidak mau, minta tolong kepada istrinya untuk menuntaskan syahwat dan hasratnya, kecuali pada kemaluan. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika seorang suami bersyahwat atau berhasrat untuk melakukan hubungan, namun istrinya sedang haid, minta tolong kepada istrinya untuk menuntaskan syahwatnya dengan anggota tubuhnya yang lain, gitu kan? Nah, jangan dilakukan sendiri, berdosa. Kalau melakukan sendiri berdosa, Ini hukum onani atau masturbasi itu hukumnya haram, Tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Tetapi apa? Dengan minta bantuan istrinya, karena itu termasuk bersenang-senang dengan istri. Barakallahu fikum. Nah. Baik, sekarang kita akan membahas hadis yang ke-45. Nah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu ilayya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya kepadaku, wa huwa mu'takif, saat sedang beriktikaf. Fa'aghsiluhu wa ana haid. Lalu aku mencuci kepalanya saat aku sedang haid. Jadi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dan sudah kebiasaan Rasul mencuci kepalanya dibantu oleh istrinya. Maka ketika Rasul sedang iktikaf, beliau keluarkan kepalanya di jendela, lalu Aisyah mencuci kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan dari hadis ini beberapa faidah. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya orang yang sedang iktikaf bertemu dengan istrinya, ya, bertemu dengan istrinya, berjabat tangan, ya, atau saling berbicara, berbincang, tidak mengapa. Nah, tetapi dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa orang yang itikaf dia tidak boleh keluar seluruh tubuhnya dari masjid. Kalau keluar seluruh tubuhnya, maka batal itikafnya. Harus niat ulang itikaf dari pertama. Assalamualaikum. Harus niat ulang dari pertama. Nah, maka Rasulullah SAW ketika sedang itikaf, beliau keluarkan kepalanya. Padahal kan rumah beliau di samping, ya. Artinya ini pintu Rasul dengan masjid itu menyatu. Rasul tinggal keluar saja sudah masuk rumahnya. Tapi beda. Kalau sudah keluar dari rumah dari itikaf, maka sudah batal itikafnya. Harus niat lagi dari awal. Maka beliau hanya keluarkan kepalanya. Okay. Ini hadis ini juga menunjukkan kalau sebagian tubuh saja yang keluar dari masjid tidak apa-apa. Kepalanya atau tangannya. Tapi kalau semuanya yang keluar, ini bisa membatalkan itikafnya. Harus niat baru dari awal. Nah, barakallahu. Maka ketika sedang itikaf, ya, hendaknya memilih masjid yang di situ ditegakkan sholat jamaah dan sholat apa? Sholat Jumat. Ya, kenapa? Sehingga kalau misalnya masjid itu ada sholat jamaah dan ada sholat Jumat, dia tidak perlu keluar, tidak perlu memperbarui niat, gitu kan? Tetapi ya sudah Jumatnya di situ, ya, kemudian apa namanya jamaahnya di situ. Kalau misalnya itikafnya di masjid yang tidak ditunaikan jamaah, dia mau cari jamaah harus keluar. Atau di masjid yang tidak ditunaikan Jumat, yang gak ada Jumatan, dia harus keluar, bergabung mencari masjid yang dipakai Jumatan. Keluar lagi dia, memperbaru niat lagi, kan gitu. Nah, maka usahakan kalau mau itikaf, ya, cari masjid yang di situ ditunaikan sholat Jumat, sehingga tidak perlu untuk keluar masjid untuk mencari masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Semua yang keluar dari masjid itu membatalkan i'tikaf, ya, kecuali pada hal yang darurat, ya, pada hal yang darurat. Misal masjidnya tidak ada kamar mandinya, maka mau tidak mau dia harus keluar ke kamar mandi. Misalnya kamar mandinya katakan agak jauh dari masjid, ini tidak apa-apa, ya, masuk masjid lagi, ya, tidak perlu niat. Nah, karena masih satu rangkaian, hanya kebutuhan. Atau dia mencari makan, ya, memang makannya untuk makan saat itu, kebetulan tidak ada yang menyiapkan, dia keluar untuk persiapan buka puasa misalnya, i'tikaf, nah, maka diperbolehkan. Tapi untuk hal-hal yang lain, menjenguk orang sakit, gitu kan, mengantar jenazah, ini membatalkan i'tikaf. Kenapa? Karena bukan hal yang darurat. Ikut jenazah, ada jenazah disolatkan, dibawa ke kuburan, ini bukan hal yang darurat. Fardu kifayah, sudah ada yang lain yang mengurusi jenazah. Kita sedang itikaf, gitu kan? Maka tidak perlu keluar. Nah, kalau misalnya belanja ke pasar, ya berarti batal. Begitu dia masuk lagi, niat baru lagi. Niat itikaf dari awal, ya, barakallahu fikum. Niat itikaf kembali dari awal. Nah, baik, ini pembahasan hadis atau faedah dari hadis yang ke-45. Nah, kemudian hadis yang ke-46 masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri fayaqra'ul Qur'ana wa ana haid." Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam yattaqi. Yattaqi itu bertelekan. Apa bahasa Indonesianya? Berbaringlah, tidur-tiduran gitu kan. Fi hijri, di pahaku, kata Aisyah. Nah, lihat, Rasul manusia, ya, walaupun beliau seorang nabi, tapi beliau juga manusia. Nah, bercanda dengan istrinya, bergaul, berinteraksi, tidur di pahanya. Nah, ini subhanallah. Ya, kita sebagai suami harus mencontoh hal itu, agar terjalin keharmonisan antara suami istri. Ya. Jangan kaku. Terkadang suami ada yang menjaga wibawa, tapi kelebihan. Sampai-sampai menyikapi istri seperti menyikapi murid, ya kan? Guru sama murid ya tentu punya batasan, gitu kan? Tapi sama istri ya di rumah kita bercanda, kita ngobrol, kita tertawa bersama. Ini suatu yang baik, ya. Ya, agar hubungan rumah tangga semakin menjadi baik, romantis, harmonis, gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Fayaqra'ul Qur'an. Rasul ketika sedang berbaring di pahanya Aisyah sambil membaca Al-Qur'an. Wa ana haid, dalam keadaan saat itu saya sedang haid. Ya. Jadi tidak mengapa. Ya, wanita haid tidak ada kaitannya. Enggak boleh kita membaca Al-Qur'an di sisinya. Boleh wanita haid. Nah. Barakallah. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Ketika Aisyah sedang haid, Rasul tidur di pahanya sambil baca Al-Qur'an. Qala al-Hafiz, hadis Bukhari Muslim, yang pertama juga sama, hadis Bukhari Muslim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar, kata beliau, fihi jawaz mulamasatil haid. Hadis ini menunjukkan bolehnya ya menyentuh wanita yang sedang haid. Boleh. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kalau istrinya sedang haid enggak makan bareng, enggak tidur bareng, enggak ngobrol, dijauhin. Ya, ekstrim. Wa anna dzataha wa thiyabaha 'ala thaharah. Karena jiwanya apa? Tubuhnya, pakaiannya wanita haid suci. Nah, malam yalhaq syai'an minha najasa, selama pakaiannya tidak terkena najis, ya. Selama pakaiannya tidak terkena najis. Yang keluar darah mana? Bagian dalamnya, pakaiannya suci, maka suci. Ya, wa hadza mabni 'ala man'il qira'ah fil mawadi'il mustakhdharah. Dari sini juga kita ambil kesimpulan bahwa tidak boleh membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang kotor. Ya. Di sini kita baca tadi bahwa wanita haid itu suci pakaiannya, badannya, gitu kan? Hanya dia enggak boleh sholat karena ada halangan keluar darah tadi, tapi tubuhnya suci. Nah, maka dari sini penjelasan terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, tidak boleh membaca Al-Qur'an pada tempat yang kotor. Nah, misal di kamar mandi ya, baca Al-Qur'an ini enggak boleh ya. Kamar mandi tempat yang kotor, najis, tempat buang air. Maka tidak sepantasnya kita membaca Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian faedah lain, jawazul qira'ah bi qurbi mahallin najasah. Bolehnya membaca Al-Qur'an dekat dengan tempat najis. Ya, dekat saja, bukan di tempat najisnya, dekat. Ya, seperti tadi Aisyah sedang haid, najis berarti kan darahnya. Tapi dekat, bukan di tempat najisnya, hanya di dekatnya, di pahanya. Ini tidak mengapa. Atau misalnya ada kamar mandi gitu kan? Ya, kamar mandinya di dalam. Kita baca sambil nunggu antrian kita baca Al-Qur'an. Boleh, tidak mengapa. Bukan di tempat najisnya, di tempat wudu misalnya kan? Kamar mandinya di dalam. Sambil nunggu antrian daripada ngelamun, ya ngobrol enggak jelas, baca Al-Qur'an, lumayan dapat satu halaman. Satu halaman sudah berapa ratus huruf itu. Ya satu huruf dilipat gandakan dikali 10, ya. Likulli harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf Al-Qur'an itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Nah, maka sambil nunggu baca dapat satu halaman, Masya Allah, ya pahala yang luar biasa. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i. Kata beliau, fihi jawaz istinadul maridi fi salatihi ilal haid. Bolehnya orang yang sedang sakit bersandar kepada orang yang haid ketika salat. Jadi misalnya istrinya sedang haid. Kemudian ada suami sakit, enggak bisa salat berdiri. Ya, enggak bisa duduk tegak. Harus menyandar kepada istrinya. Enggak apa-apa, istrinya sedang haid, kemudian dia bersandar di istrinya, kemudian dia sholat. Tidak mengapa. Nah. Baik? Ya. Kenapa? Karena badannya suci, tidak najis, tidak apa-apa. Nah. Yang enggak boleh wanita haid sholat. Tapi kalau kita bersandar ke wanita haid, tidak apa-apa. Idza kanat athwabuha tahirah, selama pakaiannya suci. Selama pakaian haidnya tadi suci. Kecuali kalau misalnya wanita haid tadi habis nyusuin anaknya, kena kencing misalnya. Nah, terus suaminya sakit bersandar di tubuhnya dalam keadaan pakaiannya bekas kena najis anak tadi. Ini enggak boleh. Kenapa? Pakaiannya ada najis. Nah, tidak boleh. Adapun kalau pakaiannya suci, hanya sebatas menyender, bersandar, ini tidak mengapa. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab, Ibnu Rajab madzhab Hambali. Nah, wa fil hadis, dalam hadis tersebut kata beliau, dalalatun ala jawazi qiraatil Qur'an muttaki'an. Bolehnya membaca Al-Qur'an sambil bertelekan. Kadang kita duduk capek kan, habis baca Qur'an capek ya. Kemudian kita sambil begini kita baca atau sambil tiduran gitu ya. Ini tidak mengapa. Dalilnya mana tadi itu? Rasul baca Al-Qur'an sambil bertelekan di pahanya Aisyah. Nah, sambil bertelekan di paha Aisyah. Jadi boleh. Boleh sambil muttaki'an sambil seperti ini ya, atau muttaji'an sambil terlentang atau sambil tidur, tidak apa-apa. Baca Al-Qur'an. Wa ala jambi, di sisinya ya, sambil kita tiduran. Mau praktek? Coba, saya mau praktek. Coba praktek yang gimana? Kalau baca Quran sambil nah masya Allah ya. Seperti demikian ya. Ini mudah-mudahan ketika ini contoh beliau ini dijadikan diingat, ini berpahala ya. Misalnya dia mau membaca Al-Quran, duduk, aduh malas. Tapi ketika ingat Pak Jubri kemarin mencontohkan seperti itulah, adalah daripada baca Al-Quran, daripada tidur, udah baca Al-Quran sambil tiduran. Ini masya Allah. Ya. Nah, jadi seperti tadi ya, baca Al-Quran sambil tiduran tidak mengapa. Ada tidak dalilnya? Ada. Dari mana? Dari Al-Quran. Apa kata Allah? Alladzina yadzkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Ya. Qiyaman dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, dan di atas sisinya. Ini sambil tiduran. Nah, Ali Imran ayat 191. Jadi selama dalam keadaan tidak di tempat yang najis, tempat yang kotor, tidak mengapa. Kecuali kalau di kamar mandi jangan baca Al-Qur'an. Nah, atau di kuburan, enggak boleh di kuburan baca Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah? Iqra'u fi buyutikum surat Al-Baqarah ya. Bacalah di rumah kalian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya. Karena syaitan yanfiru minal bait allati tuqra'u fiha suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi penjagaan kita ini, penjagaan yang syar'i itu bacaan Al-Qur'an. Rumah kita dipakai sholat sunnah, dipakai baca Al-Qur'an, sehingga gangguan-gangguan santet sihir ya, Allah lindungi rumah kita. Syaitan pun lari dari rumah kita. Nah, jangan dipasang raja besar-besar di atas pintu ya. Wafak raja, ini enggak boleh ya. Ya kalau di rumahnya masih ada wafak-wafak, cabut buang. Enggak ada manfaatnya, ini kesyirikan. Ya. Sandaran kita kepada Allah, bukan kepada wafak atau kepada raja. Ya. Kadang orang tua masih banyak yang awam, enggak paham. Mereka mengira sebab keselamatan itu dengan pasang seperti itu, padahal itu termasuk apa? Kesyirikan. Kata Rasul, man ta'ala qatamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat ya, jimat-jimat, wafak-wafak, raja-raja, faqad asyrak. Dia telah berbuat kesyirikan. Ya, kenapa? Karena hatinya sandarannya bukan kepada Allah, tapi kepada wafak. Sama saja wafak yang dipakai kalung, yang digantung di rumah, yang digantung di kendaraan, yang di dompet, yang di apa, semuanya sama, kesyirikan. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Enggak boleh, buang. Enggak ada manfaatnya. Sama saja seperti kita nyembah patung. Ya, nyembah patung. Enggak ada manfaatnya. Nah. Kesyirikan yang ada. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang ke-47. Hadisnya pendek-pendek. Nah. Dan masalahnya tidak terlalu banyak juga. An Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah dia berkata, "Sa'atu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kata Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, aku bertanya kata Mu'adzah, "Ma balul haid taqdis shauma wala taqdis shalah. Mengapa wanita haid hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Jadi Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ya, kenapa sih wanita haid itu hanya diperintah mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat?" Nah, faqalat aharuriyatun anti? Maka Aisyah bertanya, "Apakah engkau orang dari penduduk Haruriyah?" Ya, orang yang tinggal di tempat Haruriyah. Haruriyah itu nama tempat. Haruro. Nah, barakallahu fik. Haruro ini tempat yang di situ tempat berkumpulnya orang-orang yang berpemahaman Khawarij. Orang Khawarij itu pemikirannya ekstrim. Ya, berlebih-lebihan, melampaui batas, gulu. Dia mengatakan akidah orang Khawarij, wanita harus mengqadha puasa, juga harus mengqadha salat. Ya. Orang Khawarij meyakini harus qadha puasa, harus qadha salat. Nah, maka wanita tadi bertanya kepada Aisyah tentang kebenaran. Sebenarnya wanita haid itu kenapa hanya diperintah mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat? Jadi Aisyah balik bertanya, "Apakah kamu orang Khawarij? Orang yang dari tinggal Haruro?" Ya. Yang berpemahaman Khawarij ekstrim. Fakultu, maka aku menjawab, kata Mu'adzah, "Lastu biharuriyah, saya bukan wanita Khawarij, saya bukan wanita yang tinggal di Haruriyah. Walakin asal, tapi saya memang bertanya, kenapa enggak mengqadha sholat?" Ya. Maka baru setelah itu Aisyah menjelaskan, fakolat, kata beliau, "Kana yusibuna dzalik." Ya, dahulu kami pun mengalami hal itu, haid, gitu kan? Fanu'mar biqada'i shaum, tapi hanya diperintah untuk mengqadha puasa. Wala nu'mar biqada'i shalah, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kata Aisyah, "Kami juga sama dulu haid, tapi kami hanya diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintah untuk mengqadha salat." Nah, barakallahu fikum, dari hadis ini ya, bisa kita ambil bahwa ibadah itu yang dibutuhkan itu apa? Perintah. Kata Aisyah, "Kami mengerjakan hal ini hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, karena kami enggak diperintah untuk mengqadha salat." Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, ya, melakukan perkara-perkara baru yang enggak ada contohnya, ya, Rasul, sahabat tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengajarkan, sementara kita umat terakhir malah mengada-adakan perkara baru, ya, merenovasi agama yang sudah sempurna dibuat-buat, ditambah-tambah, dikurang-kurang. Nah, terkadang ketika dinasehatin, mereka balik bertanya, "Mana dalil yang mengharamkannya?" Nah, kebalik. Ini dalam masalah agama. Dalam masalah agama yang dibutuhkan itu dalil perintah, bukan dalil yang haram, bukan dalil larangan. Iya. Maka kembali saya bertanya, sekarang dalil perintahnya mana? Kan gitu. Ada tidak perintahnya untuk mengerjakan perbuatan tersebut? Enggak ada. Ya, maka jangan dikerjakan. Karena hukum asal dalam ibadah yang dibutuhkan itu apa? Dalil perintah, bukan dalil larangan. Kalau dalil larangan dalam ibadah enggak akan ada. Dalil larangan dalam ibadah tidak akan ketemu. Seperti yang pekan lalu kita sampaikan. Orang sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ada orang sholatnya 3 rakaat. Ditegur, "Pak, kenapa sholatnya 3 rakaat?" Dia balik bertanya, "Ada enggak dalil yang mengharamkan sholat subuh 3 rakaat?" Ada tidak? Enggak akan ketemu dalil yang mengharamkannya. Tapi yang ditanya apa? Ada tidak dalil yang memerintahkan sholat subuh 3 rakaat? Enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada jangan dikerjakan. Karena hukum asal ibadah yang dibutuhkan itu dalil perintah, bukan dalil larangan. Ya, dalam ibadah yang dibutuhkan dalil perintah, bukan dalil larangan. Nah, para khalifah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi mengatakan, Haruriyah, ya, itu nisbah kepada Haruro, suatu daerah yang bernama Haruro, yakni qaryatun biqurbil Kufah, suatu korya, suatu desa dekat dengan Kufah. Ya. Kata Sam'ani Maudi ala milain minal Kufah, kurang lebih sekitar 2 mil. Jadi Harura ini desa yang dekat dengan Kufah, kurang lebih jaraknya sekitar 2 mil. Nah, kata Sam'ani, kana awalu ijtima'il khawarij bihi. Pertama kali orang Khawarij itu berkumpul di desa ini, desa Harura atau tempat Harura. Nah, qala al-Harawi, berkata Imam Ar-Harawi, ta'aqadu fi hadhihi al-qaryah fanasabu ilaiha. Mereka orang-orang Khawarij membentuk akidah mereka, mengawali akidah mereka di desa itu, di desa Harura. Maka dinisbahkanlah ya orang-orang yang berpikiran Khawarij dengan Haruri atau Haruriyah. Demikian. Fanasabu ilaiha, kemudian orang-orang yang berpikiran Khawarij atau yang berakidah Khawarij dinisbahkan kepada kampung-kampung tersebut. Kenapa? Karena mereka membentuk akidahnya, mengawali akidahnya dari tempat desa itu. Nah, maka makna perkataan Aisyah radhiyallahu anha, nah, anna ta'ifatan minal khawarij yujibuna 'alal haid qada'as shalah al fa'itah fi zamanil haid. Ya, kata beliau, dari perkataan Aisyah tadi, bahwa segolongan orang Khawarij, tidak semuanya, tapi segolongannya yang ekstrimnya, mereka mewajibkan bagi wanita haid untuk mengkodok sholat-sholat yang terlewat, yang tertinggal ketika haid. Ya. Jadi wanita haid enggak sholat. Akhirnya Khawarij harus mengkodok satu pekan itu. Ya. Masya Allah. Ya. Berat sekali. Wahwa khilaf ijma'il muslimin. Dan ini, akidah ini menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Bukan kesepakatan ulama lagi, kesepakatan kaum muslimin. Semua kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat. Nah, bukan ijma' ulama tapi ijma' muslimin semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini maksud daripada perkataan Aisyah bahwa orang-orang Khawarij yang ekstrim, mereka mewajibkan wanita haid untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang mereka tinggalkan di masa haid. Wanita haid gak boleh sholat. Maka kalau suci dia harus ganti sholatnya. Ini gak benar. Nah, kecuali seperti yang kita sampaikan kemarin, wanita haid ini apa, tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Maka ketika dia suci, mengqadha sholat satu waktu yang dia tinggalkan tanpa udzur. Misal gini, zuhur, masuk zuhur jam berapa? Katakan jam 12. Wanita ini masih suci nih. Wanita ini masih suci, belum haid. Ngobrol, masak, sendagurau. Jam 1 mau sholat. Masih pada waktunya lah. Ya. Begitu jam 1 dia mau sholat, loh, kok kayak ada yang keluar? Wah, haid. Maka wanita ini mempunyai tanggungan hutang. Sholat satu waktu. Kenapa? Karena hakikatnya dia sebenarnya bisa mengerjakan sholat di awal waktu. Andai saja, ya, andai saja dia mengerjakan sholat di awal waktu, jam 12, teng, azan, dia sholat. Selamat dia. Ya kan? Misalnya haidnya jam 1:30 sudah sholat, aman. Ini bukan sholat, malah ngobrol, malah nonton TV misalnya. Nah, gak segera sholat. Begitu mau sholat, keluar. Nah, ini apa? Dia mengqadha sholat zuhur yang saat itu dia tinggalkan, yang dia tunda-tunda pengerjaannya. Nah, ini baru diqadha. Adapun mengqadha satu selama haid itu, maka tidak ada contohnya. Ini termasuk kebid'ahan, termasuk perkara yang diada-adakan di dalam agama. Nah, jadi kalau misalnya nanti di tempat kita ada orang yang berkeyakinan seperti ini, mewajibkan wanita haid untuk mengqadha sholat, ini enggak benar. Nah, ini tidak benar. Masalah al haidu wan nufasa'u la taqdis shalah. Wanita haid, wanita nifas tidak mengqadha sholat. Tidak mengqadha sholat. Nah, berkata Imam An-Nawawi, hadal hukmu muttafaqun alih. Masalah ini sepakat. Ya, masalah ini sepakat. Kaum muslimin ijma' bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas untuk mengqadha sholat. Ajma'al muslimuna 'ala annal haida wan nufasa'a la tajibu 'alaihim as-shalah. Naam, wala shaum fil hal. Kaum muslimin bersepakat bahwa wanita haid dan wanita yang nifas tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, dan tidak wajib, ya, tidak boleh mengerjakan puasa saat itu. Puasa enggak boleh dikerjakan saat itu, tapi puasa diqadha. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat bahwa la yajib alaihima qadha'u shalah, tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha salat. Wa ajma'u ala annahu yajib alaihima qadha'u shaum, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa. Jadi yang diwajibkan adalah mengqadha puasa, bukan mengqadha salat. Nah. Berkata Ibnu Rajab, wa qala Atha wa Ikrimah, berkata Atha dan Ikrimah, qada'ul haidi sholata bid'ah, wanita haid yang mengqada sholat adalah bid'ah, perkara baru. Ya. Maksudnya apa? Yaitu ketika satu pekan itu semuanya diqada, ini perkara baru. Nah. Barakallahu fiik. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kita baca. Hikmah wanita haid mengqada puasa dan tidak mengqada sholat. Tentu ada hikmahnya. Kenapa wanita haid hanya mengqada puasa, tidak mengqada sholat? Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab, farraqa katsirun minal fuqaha min ashabina wa ashabi Syafi'i. Para ahli fikih, ya, dari teman-teman kami yang bermadzhab Hanabilah dan teman-teman kami yang bermadzhab Syafi'i, antara mengqada puasa dan mengqada sholat. Beda. Mengqada sholat dengan mengqada puasa itu beda. Bedanya apa? Anna sholata tatakarrar kulla yaumin wa laila khamsa marrat. Karena sholat dikerjakan sehari semalam 5 waktu. Bayangin, sehari semalam 5 waktu dikali 1 pekan, berapa? 35 rakaat. Eh bukan, 35 waktu, Masya Allah. 1 waktu, 1 hari berapa? 17 rakaat. 17 rakaat dikali 7, berapa? Waduh, game 4 itu. Iya. 116, Masya Allah. Iya, bayangin. Nah, gak akan kuat, gak akan mampu. Nah, iya. Jadi, hikmahnya ini. Keringanan dari agama. Kenapa? Karena sholat berulang-ulang dalam sehari-sehari semalam. Berulang sehari semalam 5 waktu. Nah. Wal haid la yakhlu minhu kulla syahrin ghaliban. Sementara wanita tidak akan pernah terlepas, setiap bulannya pasti haid. Berarti mikir terus nih, waduh, setiap bulan saya harus mengqada 119 rakaat. Kalau diwajibkan sholat, iya. 35 waktu harus diqada sama mereka. Nah. Falau umiratil haid biqada'i shalah ma'amriha biada'i shalah fi ayami tuhriha, lasaqa dzalika 'alaiha. Seandainya wanita haid itu diwajibkan untuk mengqada sholat yang telah mereka tinggalkan, di samping juga mereka wajib untuk mengerjakan sholat di waktu itunya, ya kan? Ketika suci dia harus sholat, ya, sholat 5 waktu biasa. Bayangin, dia harus sholat yang memang saat itu dikerjakan, harus mengqada sholat yang pekan lalu dia tinggalkan karena haid, sudah berapa itu? Ya, Masya Allah. Fala apa? Lasyaku alihanisaya, hal itu akan menyusahkan mereka. Nah, bikhilafis, yang berbeda dengan puasa. Fa innama yaji'u marratan wahidatan fisanah, hanya datang satu kali dalam setahun. Fala yasyuku qada'uhu, sehingga tidak akan menyusahkan baginya untuk mengqadanya. Nah, dalam satu bulan 7 hari misalnya. Ya, hanya dalam setahun 7 hari ringan sekali. Satu tahun 336 hari atau 335 hari. Puasanya batalnya 5 hari, gitu kan? Maka masih banyak waktu 330-an hari yang lain untuk puasa, untuk mengqada. Sementara sholat luar biasa. Nah. Ya. Ini karena mengqada sholat akan menyusahkan, sementara mengqada puasa tidak menyusahkan karena waktunya yang banyak, nah, dan lain sebagainya. Dan tidak terasa 12 hari lagi atau 11 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala amalan-amalan soleh orang yang berpuasa. Ya, ibadahnya, sholatnya, ya, pintu-pintu neraka ditutup, ya, setan-setan dibelenggu. Makanya gak heran ketika bulan puasa, masya Allah, ya, ya, orang yang tadinya biasa minum-minuman di siang hari puasa, ya, yang biasa merokok di siang hari puasa, yang biasa nggak sholat rame Ramadan, yang biasa nggak baca Quran baca Quran, yang biasa nggak pernah sholat malam sholat tarawih sholat malam, luar biasa amalan soleh banyak dikerjakan di situ. Nah, dan pahala-pahala dilipat gandakan, maka harus dipertahankan, jangan sampai selesai Ramadan bubar kayak semula lagi, ya. Nah, ini awal Ramadan penuh masjid 10 shof, makin hari berkurang 9, 8 sampai tinggal 1 shof. 3 hari bertahan aja ya. Allahu musta'an. Padahal kalau kita melihat semakin ke sini pahala semakin besar, ya. Bahkan saking Rasul, ya, tidak mau kehilangan amalan soleh di bulan itu, ya, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena kalau sudah keluarkan sudah pikirannya dagangan, gitu kan, yang dagang, yang di kantor ya di kantor, yang kesibukan masing-masing. Ya, ketika keluar masjid, tapi ketika di dalam masjid mau jual beli nggak boleh jual beli di masjid, gitu kan? Nah, mau apa? Hal-hal yang tidur-tiduran, banyak orang, masa ya kita tidur-tiduran. Paling berzikir, gitu kan? Baca Quran, amalan soleh, masya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf dalam rangka memanfaatkan waktu momen itu, ya, untuk beramal soleh. Ya, sehingga beliau beriktikaf agar hari-hari itu benar-benar digunakan untuk amal soleh. Ditambah hari-hari itu adalah malam, salah satunya malam Lailatul Qadar, yang akan seseorang akan mendapatkan kemuliaan 1000 bulan. Nah, baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari permasalahan fikih.